Lamanian ku menanti datangnya cahaya yang menyinari dalam hidupku. Aku ingin merasakan hangatnya mentari dan menyibakan gemuruh jiwa. Aku bagai lilin kecil tanpa nyala api, kedinginan sekujur tubuhku. Sampai kapan